Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا إن شاء الله تعالى pada hari ini kita akan membaca bersama-sama kitab kecil dengan judul Al-Khulafa' Ar-Rashidun. Al-Khulafa' Ar-Rashidun. Kitab ini adalah, atau buku ini adalah salah satu kitab panduan untuk materi sirah pada Syu'batul Lughah Al-Arabiyah, pada jenjang Syu'batul Lughah Al-Arabiyah di Universitas Islam Madinah Nabawiyah. Insyaallah kitab ini tidak terlalu besar, menjelaskan beberapa sisi kehidupan Al-Khulafa Ar-Rashidun, Abu Bakrin, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, serta beberapa peristiwa di masa pemerintahan mereka. Ada hal yang bisa kita ambil faedah saat kita mempelajari perjalanan hidup mereka. Yang pertama, kita akan tahu besarnya pengorbanan yang telah mereka keluarkan untuk Islam. Dan besar pula jasa yang mereka wariskan untuk umat ini. Kemudian di antara faedahnya, akan menumbuhkan kecintaan kepada orang-orang yang baik dan mencintai orang yang baik adalah keberkahan. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang akan digabungkan oleh Allah bersama orang yang dicintainya. Kemudian juga salaf umat ini pendahulu umat ini dahulu, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mencintai salaf umat ini. Sebagaimana kata Ibnu Jauzi rahimahullah, kana salafu yu'allimuna awladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Salaf dahulu mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan satu surat dari Al-Qur'an. Salaf dahulu mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar seperti mereka mengajarkan satu surat dari Al-Qur'an. Masyarul ahibba rahimakumullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan umat ini akan terpecah sebagaimana umat sebelum kita pun terpecah, orang Yahudi terpecah belah menjadi sekian golongan, orang Nasar pun seperti itu, tidak terkecuali umat Islam pun akan terpecah menjadi sekian banyak golongan. Golongan-golongan tersebut terancam dengan azab karena menjauh atau jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam, di sana ada kelompok yang terselamat dari itu semua, terselamat dari kesesatan, terselamat dari ancaman azab, yaitu kelompok yang mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat. Ikuti jalannya Nabi dan jalannya para sahabat. Mereka yang akan terselamatkan dari azab dan terselamatkan dari perpecahan yang terselah. Rasulullah alaihi salatu wasallam juga memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan ajaran Nabi dan ajaran Al-Khulafa Ar-Rashidun. Di saat terjadi pertikaian dan perpecahan di tengah-tengah umat, tidak akan mungkin kita bisa berpegang teguh dengan ajaran Nabi dan ajaran Al-Khulafa Ar-Rashidun kecuali dengan kita mengetahui sejarah mereka, mengetahui kehidupan mereka, sehingga kita tahu bagaimana mengikut mereka dengan sungguhnya. Masyaallah hibba rahimakumullah, seluruh kebaikan yang didapat oleh umat ini tentunya setelah pertolongan dari Allah SWT, kemudian jasa dari Al-Khulafa Ar-Rashidun, jasa dari Rasulullah dan Al-Khulafa Ar-Rashidun, sehingga bisa dibayangkan seberapa banyak pahala yang mereka dapatkan. Orang-orang yang Allah pilih untuk menegakkan agamanya, orang-orang yang Allah pilih untuk menemani nabinya, orang-orang yang mereka rela mengorbankan segalanya untuk Islam, hartanya, jiwanya, waktunya, pikirannya, semua mereka wakafkan untuk Islam. Dan nanti insyaAllah akan terlihat dengan jelas di sela-sela kita masuk pada pembahasan, ya, penjelasan tentang mereka satu persatu insyaAllah. Masyiral muslimin rahimakumullah, dakwah Islam yang diawali oleh Rasulullah SAW tidak akan redup dengan seizin Allah SWT. Karena memang Islam adalah agama Allah. Ya Allah pasti akan menyempurnakan Islam ini seperti apapun orang-orang kafir tidak menyukainya. seperti apapun upaya dari orang-orang jahat untuk menghalang-halangi tersebarnya agama ini. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah pasti akan menyempurnakan cahaya ini. Islam itu cahaya yang menerangi jalan di dunia ini dan di yaumul kiamah. Walau karihal kafirun. Meskipun orang yang kafir tidak menyukainya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, bukan berarti dakwah ini berhenti. Bahkan al-khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Rasulullah dari dakwah ini. Mereka mulai melebarkan sayap ke barat dan ke timur, menebarkan Islam, menebarkan indahnya Islam di tengah-tengah masyarakat dunia waktu itu. Ya, dalam waktu yang singkat Islam telah menebar. Bahkan dua negeri adikuasa waktu itu bisa takluk di masa pemerintahan Umar bin Khattab, Persia dan Romawi. Padahal apa yang mereka miliki dari persenjataan tidak imbang. Kaum muslimin selalu lebih sedikit, lebih selalu persenjataannya ala kadarnya. Namun mereka punya iman. Dan mereka siap untuk menjalankan agama ini. Sisi inilah yang tidak dimiliki oleh lawan. Ya Allah SWT memberikan kepada kaum muslimin kemenangan karena keimanan yang mereka miliki. Kedekatan mereka dengan Allah SWT juga menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masa pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidun dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib itu 30 tahun. 30 tahun. Abu Bakar ya. Dari tahun 11 sampai tahun 13. Umar dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Utsman dari tahun 23 Hijriah sampai 35. Ali dari 35 atau 36 sampai 40. Jadi masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun 30 tahun. Dan mereka para sahabat yang dikatakan Al-Khulafa Ar-Rasyidun adalah senior-seniornya sahabat yang memiliki jasa yang besar dalam Islam, yang nanti insyaAllah akan kita ya ketahui lebih rinci lagi. Kita akan masuk pada khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masa pemerintahannya dari tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Nasabuhu wa mauliduhu. Nasabnya dan tempat kelahirannya. Huwa Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amrin ibn Ka'bin ibn Sa'd ibn Taim ibn Murrah. Abu Bakar itu namanya adalah Abdullah bin Uthman. Beliau lebih terkenal dengan kunyahnya daripada namanya. Jarang dari orang yang tahu nama Abu Bakar. Nama beliau adalah Abdullah ibn Utsman. Utsman ini ayahnya Abu Bakar juga terkenal dengan julukan Abu Quhafah. Abu Quhafah. Masuk-masuk Islam. Walaupun Islamnya itu lebih akhir, dia masuk Islam. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam dalam penaklukan kota Mekah, jenggotnya bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah itu putih sekali. Rasul mengatakan, "Ghayyiru hadha syaib wa istanibus sawad." rubahlah uban ini, tapi hindarkan warna hitam. Semirlah rambut yang putih ini, tapi hindarkan semir warna hitam. Jadi mana yang disemir itu yang putih. Rambut sudah hitam, mau disemir apa? Kuning, coklat. Yang dirubah itu, yang disemir itu yang memang putih. Tapi ingat, jangan menyemir dengan warna hitam. Nah, dilarang. Semir, ya. Warna misalnya kuning misalnya. Ada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga menyemir rambutnya dengan warna kuning. Sufrah. Ketika ditanya, kenapa kamu menyemir dengan warna ini? Kata dia, ya dari Nabi. Artinya, ya, beliau melakukan seperti itu kan ada sunnah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, kembali kepada Abu Bakar, itu namanya adalah Abdullah bin Utsman. Abdullah ibn Utsman. Wa yaltaqi ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Murrah. Dan beliau berjumpa dengan Rasul dari sisi nasab pada kakek beliau yang bernama Murrah. Wa huwa al-jadd as-sadis lahu alaihi salatu wasallam. Jadi Murrah ini kakek Nabi yang keenam. Jadi Abu Bakar dengan Rasulullah satu kakek. Ya. Jadi kakek yang keenam, satu kakek. Wasallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bisiddiq. Rasul alaihi salatu wasallam mensifati beliau dengan as-siddiq. Orang yang sangat mempercayai. Orang yang sangat mempercayai terhadap apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Dan derajat siddiq ini derajat yang tertinggi yang dicapai oleh manusia setelah derajat kenabian. Di derajat kemuliaan yang dicapai oleh manusia itu ada empat. Ya. Al-Anbiya, kemudian As-Siddiqun, kemudian ketiga As-Syuhada, keempat berapa? Apa? As-Solehun. Ini empat tingkatan. Paling tingginya derajat itu Al-Anbiya, para Nabi dan para Rasul. Tidak ada yang bisa menyaingi sudah. Derajat yang berikutnya adalah As-Siddiqun. Ini derajat yang tertinggi setelah derajatnya para nabi. Setelahnya adalah asyuhada. Orang yang mati syahid di jalan Allah SWT. Kemudian berikutnya, yang keempat adalah as-salihun. Ya, tentu jumlahnya itu semakin ya ke atas semakin sedikit. Semakin ke bawah tentu semakin banyak. Jumlah al-anbiya dengan siddiqun ya banyak siddiqun. Siddiqun dengan asyuhada banyak syuhada. Asyuhada jumlah as-salihun dengan asyuhada lebih banyak apa? As-salihun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman berada di atas Gunung Uhud. Ini untuk menjelaskan bahwa Abu Bakar itu dijuluki as-Siddiq. Di atas Gunung Uhud, maka Gunung Uhud bergetar waktu itu. Bergetar. Dan Gunung Uhud kata Rasulullah SAW, Jabalun yuhibbuna wa nahibbuhu. Gunung yang cinta kepada kita dan kita cinta kepadanya. Orang ya kalau datang ke Madinah, dia kalau datang dari Mekah atau dari Jeddah ke Madinah, sudah mendekati Madinah itu seolah-olah disambut oleh Gunung Uhud. Seolah dia menyapa setiap tamu yang akan masuk ke kota Madinah. Gunung yang cinta kepada kaum muslimin. Dan kaum muslim cinta kepadanya. Rasul mengatakan Uhud. Jabalun yuhibbuna wa nahibbuhu. Uhud adalah gunung yang cinta kepada kita dan kita cinta kepadanya. Ketika mereka Rasulullah Bakar, Umar dan Utsman berada di atas Gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Maka Rasul mengatakan, uskun Uhud, fa innama alaika nabiyyun wasiddiqun wa syahida. Maka qala alaihi salatu wassalam, tenanglah kamu wahai Uhud, tidak ada di atasmu kecuali nabi, siddiq, dan dua orang yang mati syahid. Dimaksudnya siddiq siapa di sini? Abu Bakar. Yang dimaksud dengan dua orang yang mati syahid siapa? Umar dan Utsman, karena keduanya terbunuh dalam keadaan syahid. Dalam keadaan apa? Mereka meraih predikat syuhada. Ini Abu Bakar. Satu dari keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar, andai kata ini saja dimiliki oleh beliau, cukup ya beliau ya dikatakan orang yang sangat mulia. Lalu bagaimana sederet ya kemuliaan beliau Abana Sandam, sederet kemuliaan beliau Abana Sandam di atas pundaknya, orang yang pertama masuk Islam, khalifah yang pertama, orang dekat dengan Rasul, setumpuk ya keutamaan nanti akan kita sebutkan insyaallah. Wasafahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bisiddiq aqibah haditsatil Isra wal Mi'raj. Rasul alaihi salatu wasallam mensifati Abu Bakar dengan as-Siddiq. As-Siddiq artinya orang yang sangat membenarkan berita. Sangat membenarkan berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Dan inilah ciri orang yang beriman sesungguhnya. Tidak bimbang, tidak ragu, tidak kemudian mendustakan. Seperti apapun berita tadi, meskipun akal ini belum bisa mencerna, kalau itu berita dari Allah dan Rasulnya, maka orang yang beriman yang sesungguhnya, dipercaya. Yakin, tanpa ada keraguan. Akibah hadis dari Isra wal Mi'raj, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, idh saddaqahu hina kadzabahu musyrikun. Di mana sahabat Abu Bakar mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj di saat orang-orang musyrikin mendustakannya. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah merupakan mukjizat yang luar biasa. Seorang manusia menembus luar angkasa dengan kendaraan yang super cepat di zaman yang belum ada kendaraan seperti itu. Di zaman yang secanggih sekarang pun belum bisa menembus ya makhluk-makhluk yang besar, langit demi langit ditembusnya. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi sebelum Nabi berhijrah. Sebelum hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam ke Madinah. Bahkan bisa dikatakan pada masa puncak-puncaknya permusuhan ya, kaum musyrikin kepada Nabi. Dalam sejarah tahun 10 kenabian, ya dari awal Nabi diutus sampai tahun 10 10 kenabian, permusuhan tidak pernah berhenti. Tapi lebih sengit ketika setelah tahun 10 kenabian. Kenapa? Dua orang dekatnya Nabi meninggal. Khadijah istrinya Nabi meninggal pada tahun 10 kenabian, padahal Khadijah banyak sekali memiliki andil besar dalam menebarkan Islam dengan hartanya ya, dan apa yang dimilikinya untuk Islam. Yang kedua Abu Thalib, pamannya Nabi, yang pasang badan siap menghadapi orang-orang musyrik yang ingin menyakiti keponakannya. Walaupun Abu Thalib sendiri enggak masuk Islam, tapi dia enggak rela kalau keponakannya disakiti. Enggak rela Muhammad keponakannya ini disakiti oleh mereka. Maka mereka pun masih segan, orang-orang kafir itu masih ya. Musuh itu masih nanggung karena apa? Masih ada orang dari keluarganya ya, Abu Thalib sesepuh orang Quraisy yang masih membela. Nah, ketika Abu Thalib meninggal, ketika Khadijah meninggal, sudah permusuhan itu semakin menjadi-jadi. Sempit rasanya kota Mekah. Rasul pun akhirnya Ya. Beliau ke Taif, siapa tahu di sana ada telinga yang mau mendengar, ada hati yang mau menerima. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Ketika datang ke Taif, belum mendapatkan perlakuan yang sangat kejam, bengis dari orang-orang Taif. Di saat bumi ini terasa sempit. Dan kaum musyrikin mereka seolah-olah ingin mengarahkan seluruh anak panahnya untuk menumbangkan Nabi. Mereka tidak tahu bahwa zat yang di langit mencintainya. Zat yang di langit berkehendak untuk mengangkatnya. Ya, di hadapannya terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang ini di satu sisi adalah mukjizat, di sisi yang lain adalah ujian berat bagi manusia. Murtadlah orang murtad, dan kuatlah orang yang kuat imannya. Orang yang masih bimbang, imanannya itu lemah, mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj, murtad. Ya. Kenapa? Gak masuk akal. Mana orang dari Mekah ke Palestina dalam satu malam. Apalagi saya menembus luar abah angkasa. Sampai langit yang tujuh. Mereka tidak tahu bahwa segala sesuatu bagi Allah itu mudah. Ya. Semuanya mudah bagi Allah SWT. Tapi ketika memang hati telah dipenuhi dengan kekufuran, sulit untuk berpikir jernih. Mereka ingin membandingkan kekuatan Allah dengan kekuatan mereka. Ini gak imbang dan bukan bandingannya. Membandingkan kekuatan manusia kok dengan kekuatan Allah Zat yang Maha Kuasa. Ya gak imbang, bukan bandingannya. Di saat kaum musyrikin mendustakan peristiwa Isra dan Mi'raj, ternyata Abu Bakar adalah orang yang pertama mempercayainya. Termasuk orang yang pertama mempercayainya. Disebutkan dalam riwayat, "Indama usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjid al-Aqsa, asbaha yatahaddatsu an-nas bidzalik." Ketika Nabi alaihi salatu wasallam usriya. Sara itu adalah perjalanan di malam hari. Usriya berarti beliau diangkat, beliau diajak oleh malaikat untuk melakukan perjalanan di malam hari. Al-Mi'raj artinya diangkat ke atas. Isra artinya perjalanan di malam hari. Al-Mi'raj diangkat. Jadi Isra Mi'raj itu menjadi kata majemuk. Tapi Isra itu sendiri artinya perjalanan di malam hari. Mi'raj diangkatnya. Beliau menuju Sidratul Muntaha di atas langit yang tujuh. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam Isra menuju Masjidil Aqsa. Lihat sejak awal Islam sudah mengikat kecintaan dengan Al-Masjidil Aqsa. Sejak awal datang Islam ada hubungan erat antara Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Aqsa. Dan bahkan nanti menjelang Yaumul Qiyamah itu justru orang pada kesana. Dan sebisa mungkin orang waktu itu bagaimana tinggal dekat dengan Masjidil Aqsa. Yang sekarang mungkin orang tidak terbayangkanlah apa? Orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi, ya, mereka melarangnya, menjajahnya. Bahkan orang-orang Yahudi mereka membuat pemukiman liar, ilegal. Tapi gak usah bingung. Biar semoga saja mereka yang bangun, tinggal nanti muslimin yang apa? Menempatinya. Karena justru nanti Madinah itu akan ditinggal oleh orang. Dalam kondisi Madinah waktu itu dalam kondisi makmur yang luar biasa. Orang pada eksodus, pada pergi ke Syam sana. Nanti di akhir zaman tadi. Ya, di akhir zaman, ya kan? Itu orang pada meninggalkan Madinah, orang pada pergi ke Syam. Nanti kalau menjelang yaumul kiamah, orang itu pengin dekat dengan Masjidil Aqsa. Walaupun saat ini muslimin mereka sulit untuk bisa sampai ke sana atau bisa namun dengan susah payah, namun insyaallah taala nanti semuanya akan apa namanya dimiliki oleh kaum muslimin. Biar orang-orang Yahudi mereka membangun pemukiman ilegal, siapa tahu nanti muslimin lah yang tinggal menempatinya tanpa harus apa keluarkan biaya, ya kan? Semuanya diatur oleh Allah. Jangan khawatir. Rubba dharati nafi'ah, kata ulama. Terkadang perkara yang enggak menyenangkan tapi mendatangkan manfaat. Sesuatu yang kadang enggak mengenakkan tapi enggak ngerti kalau ternyata ujung-ujungnya justru mendatangkan kebaikan. Asbaha yatahaddats an-nas bidzalik. Maka manusia pun mulai membicarakan. Katanya Muhammad tadi malam pergi ke Palestina, kemudian sekarang sudah sampai di sini, bahkan sudah sampai Sidratul Muntaha. Orang pada cerita. Biasanya cerita itu sesuatu yang diceritakan sesuatu yang gharib, yang apa? Yang aneh. Ya. Saking anehnya peristiwa ini, fartaddannas mimman kanu amanu bihi. Maka murtadlah manusia yang dulunya mereka beriman. Betul-betul ujian. Jadi orang tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk mengatakan amanna, kami beriman, kemudian begitu saja tidak diuji. Allah akan uji. Ujian itu beragam. Bisa jadi ujian berupa seperti ini, bisa jadi berupa musibah, bisa jadi berupa perintah atau larangan. Coba, seperti apa? Apakah perintah dijalankan? Apakah larangan ditinggalkan? Apakah berita dipercayai? Ini semua ujian. Ya Allah SWT mengatakan, ahasiban nas ayutraku ayyakudu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja sementara mereka belum diuji? Allah pasti akan menguji. Yang dengan ujian ini akan jelas terang siapa orang yang benar keimanannya dari orang yang dusta. Wasa'u bidzalika ila Abi Bakr radhiyallahu anhu, dan mereka membawa berita ini kepada Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar yang disasar oleh mereka? Pertama, Abu Bakar orang dekatnya Nabi. Kedua, mereka punya harapan Abu Bakar akan murtad juga seperti mereka. Kalau orang dekatnya Nabi sudah murtad, siapa yang mau percaya? Mereka pun punya harapan besar. Ya, Abu Bakar pun murtad seperti mereka, atau Abu Bakar akan mengingkari seperti mereka mengingkari. Namun jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api. Apa yang mereka harapkan justru terbalik. Dan ini pelajaran berharga tuh bagi mereka. Namun tidak semua orang bisa mengambil pelajaran. Mereka pun datang Abu Bakar dengan sepenuh kepercayaan, Abu Bakar pun akan murtad. Faqalu, mereka mengatakan, halaka ila sahibika yaz'umu annahu usriya bihi lailah ila Baitul Maqdis. Apakah kamu mau datang pada teman kamu itu, yaitu Muhammad, yang dia mengaku-ngaku tadi malam baru saja melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis? Lihat muqaddimah yang mereka sampaikan, betul-betul kalimat yang menjebak, kalimat yang dengannya kalau orang dia tidak beriman mungkin gak perlu klarifikasi lagi, ya sudah dusta dia, pembohong, ya kan, mungkin gak butuh apa klarifikasi lagi, karena apa, memang diatur kata-kata yang menjebak. Qala awa qala dalik, ya kan, Abu Bakar mengatakan, apa benar dia ngomong seperti itu? Ya hi, kalau Anda punya teman yang orangnya jujur terpercaya, kemudian ada orang lapor yang orang ini, ya, nggak genah, ya kan, Kemudian cerita kalau teman kamu seperti itu. Jangan percaya dulu. Klarifikasi dulu. Ya kan? Bisa jadi orang tadi ingin jatuhkan, orang tadi ingin apa, fitnah. Sementara yang Anda kenal, teman Anda itu orangnya baik. Maka tidak bergeser status baik ini kepada jelek, kecuali dengan bukti yang apa? Wadih. Bukti yang nyata. Awak kala tadi, kata Bakar, apa benar Muhammad Umar seperti itu? Qauluna, kata mereka iya. Tentu, ya, kita enggak ngerti seperti apa hati mereka, tapi tentunya harapan besar bahwa Abu Bakar pun akan ingkar seperti mereka, ingkarnya seperti itu. Ya kan? Bukan sekedar mereka yang beritakan, wis pergi, tidak. Mereka punya tujuan. Orang berbondong-bondong datang Abu Bakar bukan kemudian tanpa ada tujuan. Tujuannya biar murtad. Karena akhil karim, rahimakallah, yang namanya alul batin itu ingin agar orang lain pun sama seperti dia. Sebagaimana alul haq pun kepengin kalau orang itu mendapat hidayah seperti dia. Itu seperti itu sudah. Tidak ada alul batin kecuali kepengin kalau orang seperti dia. Maka alul haq pun sama. Ketika dia ditunjuki oleh Allah, dia pun kepengin agar orang pun mendapat hidayah. Mendapat petunjuk dari Allah SWT. Qala la in qala dzalika laqad shadaq. Kata Abu Bakar, kalau memang Muhammad mengatakan seperti itu, benar dia. Ini luar biasa. Ya. Kalau sekarang bisa orang katakan, dari si mana kok bisa membenarkan? Ya kan? Ya. Dengan perangkat apa Abu Bakar bisa mengatakan benar? Ternyata Abu Bakar ya, punya pegangan yang dengannya mereka mati kutu. Nanti akan disebutkan di sini. Qalu, kata mereka, awa tusaddiquhu annahu dhahaba al-lailata ila Baitul Maqdis wa ja'a qabla ayyusbih? Apa tuh kamu tetap percaya kalau dia pergi pada semalam kemudian ke Baitul Maqdis kemudian di waktu pagi sudah sampai? Di zaman waktu itu enggak ada kendaraan pesawat atau apa. Ya enggak tahu mungkin bagi mereka berapa bulan itu perjalanan. Lah kok bisa ditempuh dalam semalam. Apa juga kamu percaya? Qala na'am, kata Bakar, iya. Lihat senjata yang Abu Bakar akan keluarkan. Dan memang hak. Yang nama al-haqi itu mansurun. Ditolong oleh Allah. Bil hujjati wal bayan wa bisayfi wasinan. Yang namanya al-haqi yang ditolong oleh Allah. Ya. Dengan al-burhan wal-bayan. Dengan pembuktian. Dalil. Bisayfi wasilan. Dan dengan bola apa? Persenjata. Sebagaimana janji dari Allah. Inna lanansuru rusulana. Walladina amanu fil hayati dunya. Wa yawma yakumul asyhad. Sungguh kami akan membela, akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman bersamanya dalam kehidupan dunia ini. Dan ketika nanti di hari berdirinya para saksi di yaumul kiamah. Contoh dalam sejarah Ibrahim seorang diri. Pemuda lagi waktu masih ya anak muda. Diseret oleh raja yang kafir. Diinterogasi di hadapan masyarakat kafir. Ya. Untuk mengakui bahwa Ibrahimlah yang menghancurkan berhala-berhala ini. Ibrahim menghadapi dengan tenangnya. Sampai mereka terbungkam tidak bisa bicara. Kata Ibrahim, kata mereka, "Anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim?" Apakah kamu yang melakukan hal ini terhadap Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Kamu yang telah menghancurkan berhala-berhala ini. Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kaanu yantiqun. Bahkan yang melakukan penghancuran itu kabiruhum hadza, waktu itu Ibrahim menyisakan patung yang besar dikalungkan kampak, patung yang kecil hancur. Ada yang mengatakan ya Ibrahim ketika mengatakan ya yang menghancurkan patung itu kabiruhum hadza, tapi beliau mengarah ke dirinya sebenarnya. Coba tanya mereka kalau bisa bicara. patung yang kalian buat, patung yang kalian sembahkan, yang kalian minta. Itu saja tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi bisa menyelamatkan yang menyembahnya. Orang menyelamatkan dirinya saja tidak bisa. Bagaimana menyelamatkan orang yang menyembahnya? Coba tanya mereka. Orang tidak bisa ngomong kok disembah. Tidak bisa apa-apa. Terdiam semuanya. Makanya Allah SWT mengatakan, wa tilka hujjatuna atainah Ibrahim ala qaumihi. Itulah hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim atas kaumnya. Berdebat juga masalah ya dengan raja yang kafir tentang raja itu mengaku bisa menghidupkan sama matikan, terbungkam semuanya. Jadi ahlul haq mansurun. Ahlul haq pasti akan ditolong oleh Allah. Ya jangan berkecil hati dan bersedih dengan banyaknya orang yang ya tidak suka. Ya, karena agama ini milik Allah dan Allah lah yang akan menyempurnakannya. Kata Bakar, inni usaddiqu fima huwa abad min dzalik. Aku percaya kepada berita yang datangnya dari Muhammad yang lebih dari itu. Kalau sekedar hanya Isra dan Mi'raj, sekedar dari Mekah ke Masjid Aqsa, ini enggak ada apa-apanya. Yang lebih dari itu saya percaya. Kaget mereka. Datang berita dari langit kepada Muhammad di waktu pagi dan petang, saya percaya. Padahal seperti apa jauhnya antara langit dan bumi. Perjalanan enggak tuh berapa ribu tahun. Apalagi hanya sekedar Masjidil Aqsa. Terbungkam mereka. Enggak bisa ngomong apa-apa. Yang lebih jauh dari itu saja saya percaya, apalagi sekedar apa? Dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Usaddiquhu bi khabari as-sama'i fi ghudwatin aw rahatin. Aku mempercayai beliau dengan berita yang datangnya dari langit di waktu pagi atau di waktu sore. Fadidzalika summiya Abu Bakr As-Siddiq. Oleh karena itu dia dinamakan Abu Bakrin As-Siddiq. Bakar sendiri itu artinya itu Badri. Itu selalu gasik, selalu meruput, selalu awal itu Bakrun. Karena memang seperti Abu Bakar itu selalunya di terdepan. Siddiq orang yang mempercayai. Ila kalau anaknya Abu Bakar, ya anaknya ya. Di sana ada Abdurrahman, ada Abdullah. Ya, di sana ada Abdurrahman, ada Muhammad, ada Aisyah, ada Asma. Ini anak-anaknya Abu Bakar. Abu Bakar di berikutnya Abu Bakrin. Biasanya seorang itu dipanggil dengan kebiasaan yang dia lakukan. Ya, kalau orang selalunya yang dipikir itu Fulus terus, berarti Abu Fulus ini. Kalau orang dipikir makan lagi-lagi, kita lihat makan. Kita pergi sedang makan. Ini Abu apa? Abu Butun ini. Atau Abu To'ah. Abu Bakrin ini orang yang selalu apa? Awal dan terdepan dalam segala kebaikan. Mau apa? Mau cerita masalah infak Abu Bakar atau terdepan? Mau cerita masalah beriman pada Nabi di saat orang pada mengingkarinya Abu Bakar orang terdepan? Sehingga terkumpul pada Abu Bakar sekian banyak kelebihan yang tidak terkumpul pada yang lainnya. Wulida radhiyallahu anhu di Makkah ba'da maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam bi sanataini wa asyur wa nasya'a fiha. Beliau lahir di Makkah setelah lahirnya Rasulullah 2 tahun dan beberapa bulan. Berarti Abu Bakar itu lebih muda dari Rasul 2 tahun ya. Sekian bulan. Wana Syahabiyah dan tumbuh di kota Mekah. Ini termasuk sahabat yang umurnya dengan Nabi tidak terpaut jauh. Nabi dan subhanallah dari Khulafa Rasyidun yang 4 bisa dikatakan 3 khalifah itu umurnya sama dengan Nabi. Ketika Nabi meninggal, Abu Bakar, Umar, Ali. Itu umurnya ketika meninggal 63 tahun. Utsman 90 lebih. Dan memang masyarakat hibar rahimahullah, Rasul sudah menghabarkan bahwa umur umat ini antara 60 sampai 70. Kalau sudah umur 60 ya berarti sudah siap-siap. Ya kan? Siap-siap. Walaupun umur ya atau ajal hanya Allah yang tahu. Dahulu di zaman salaf kalau sudah berumur 40 tahun itu sudah fokus ibadah ya, sudah menjauh dari aktivitas duniawiyah. Sekarang 40 tahun sudah kenceng-kencengnya nyari duit, ya kan? Ya, baru dapat, ya baru ketemu, ya kan? Linknya dan lengnya, ya. Ya kan? Seperti itu. Kok suruh fokus ibadah baru nemu, ya kan? Kalau dulu enggak seperti itu. Sama salaf, itu kalau 40 tahun, lebih fokus. Kenapa? Ibarat perjalanan umur manusia seperti grafik. Dari apa? Ya. Kecil, ya besar, dari rendah meninggi, puncaknya itu 40. Terus 40 tinggal apa? Grafik itu akan menurun. Ya. Grafik itu puncaknya apa? Arba'inah sana 40 tahun. Islamu wa ba'du masyahidihi. Islam Abu Bakar dan sebagian peperangan yang beliau ikuti. Kana Abu Bakr radhiyallahu anhu sari'al istijabati li da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adalah Abu Bakar orang yang sangat bersegera menyambut terhadap ajakan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Faqad udda Abu Bakr As-Siddiq awwala man amana minar rijal. Abu Bakar tergolong orang yang pertama-tama beriman dari kalangan lelaki. Kalau jumlah muslimin berapa miliar, Abu Bakar nomor apa? Nomor satunya atau ya, awal-awalnya kan luar biasa. Rankingnya teratas, rating teratas. Qad akhbara Nabi alaihi salatu wasalam annahu lamma bu'itsa kadzabahu an-nas wa saddaqahu Abu Bakr. Dan Nabi alaihi salatu wasalam mengabarkan bahwa ketika beliau diutus itu didustakan oleh manusia, namun Abu Bakar justru mempercayainya. Dan ini tentu bukan sesuatu yang mudah. Kan ibarat melawan arus. Ketika, kan umumnya orang, umumnya kan ikut kepada yang banyaknya orang, ya kan? Orang ngalor-ngalor, orang ngidur-ngidur, kan seperti itu. Ketika ini melawan arus, ini bukan sesuatu yang gampang. Abu Bakar ketika beriman bukan tanpa resiko. Belum meskipun seorang bangsawan, seorang yang kaya raya dan terkenal, beliau pun tidak lepas dari siksaan kaum musyrikin. Pernah ketika beliau pada suatu hari dipukuli oleh kaum musyrikin. Jadi waktu itu ya, Abu Bakar dipukuli oleh kaum musyrikin. Dalam kondisi beliau dipukuli, kemudian datang orang yang ganteng dari kejauhan. Menghampiri Abu Bakar. Dalam benaknya, ini dalam kondisi dipukul ini gak jelas nih sahabat, ini ganteng banget ini orangnya datang. Dalam benak dia, ini orang ganteng ini akan menyelamatkan saya dari apa? Pukulan-pukulan ini. Ternyata, ya, justru sebaliknya. Setelah dekat ternyata Abu Lahab, orangnya ganteng banget Abu Lahab. Dan nonjoknya lebih dahsyat dari mereka. Ya, ternyata, bagusnya fisik gak imbang dengan apa? Ya, jiwa. Jiwanya bobrok. Fisiknya bagus tapi jiwanya bobrok. Ini diantara ciri-ciri orang kafir dan orang munafik. Karena yang mereka perhatikan itu masalah sisi lahiriah saja. Urusan batin, urusan hati, gak peduli. Rusak gak apa-apa. Seperti itu. Coba lihat. Allah SWT mengatakan tentang orang-orang munafik. Idza ra'aitahum tu'azibuka ajsamuhum. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada. Orang-orang munafik, kalau kamu melihat mereka, kamu akan terkesima. Kamu akan apa? Kagum. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, bagus-bagus. Wa iyaqulu, kalau mereka berorasi, kalau mereka berbicara, tasma' liqaulihim, pasti kamu akan terkesima. Kamu akan pasang telinga. Bagus sekali mereka cara apa? Mereka kata-kata. Tapi ka'annahum khusyubun musannada. Mereka seperti kayu yang tersandarkan di tembok. Tinggi menjulang kelihatannya, tapi dalamnya kopong, enggak ada artinya. Kayu itu kan yang bagus ada galinya kan, ada apa? Artinya. Kelihatan tinggi menjulang di tembok, orang pada lihat, ternyata kropos, enggak ada apa? Cuma tinggi posturnya. Ya, cuma bagus casingnya, tapi dalamnya apa? Kopong, enggak ada galinya. Ya ka'annahum khusyubun musannada. Abu Bakar yang menerima perlakuan bengis dari kaum musyrik seperti yang lainnya dari para sahabat. Ya. Tapi ini tidak menyurutkan mereka dalam iman. Bahkan yang luar biasa di awal-awal Islam menghadapi permusuhan itu para sahabat yang tergolong dari keluarga kecil. Di keluarga yang kabilah yang atau suku yang tidak besar, tidak terkenal. Contohnya adalah keluarga Ammar bin Yasir. Ini keluarga yang beriman. Ibunya Ammar bin Yasir, Sumayyah, itu wanita Islam pertama yang mati syahid. Dibunuh oleh Abu Jahal pakai tombak. Ammar bin Yasir dan bapaknya Yasir pun, keluarganya pun mendapatkan perlakuan yang luar biasa bengisnya. Karena enggak ada keluarga yang lain membelanya kalau Abu Bakar masih ada Bani Taim. Ya kan? Kalau Rasulullah Bani Hasyim masih ada kan? Kalau Utsman nanti Bani Umayyah. Kalau ini Ammar bin Yasir dan keluarganya, siapa yang mau membela? Saat Ammar bin Yasir dan keluarganya disiksa, Rasul lewat. Enggak bisa tolong apa-apa. Muslimin masih bisa diturunkan jari, enggak punya kekuatan apapun untuk melawan. Tapi mereka sedang berjibaku, mereka sedang menghadapi ujian iman. Rasulullah membesarkan hati mereka. Walaupun tidak bisa menolong dengan fisiknya, namun dengan spiritnya, dengan tasjiknya, Rasulullah mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, janji kalian adalah surga. Dengan kalimat ini tentu mereka siap untuk menahan pedihnya dunia. Kalau memang surga ya buahnya, maka sulitnya dunia akan dilakoni, akan dilewati. Memang orang yang sedang berjibaku untuk mempertahankan agama ini adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan doa, untuk mendapatkan apresiasi, mendapatkan support dari saudara-saudaranya. Agar mereka istiqomah, agar mereka terus di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Waqad akhbara an-nabiyyu alaihi salatu wassalam annahu lamma bu'itha kadzabahu an-nas saddaqu Abu Bakr. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengabarkan ketika beliau diutus oleh Allah didustakan oleh manusia, orang tidak percaya. Tapi Abu Bakar percaya. Lagi-lagi ini bukan perkara yang mudah. Seorang melawan arus, ya. Seorang bedani dari keumuman orang. Ini bukan perkara yang apa? Gampang. Dan Abu Bakar pun ngerti resiko yang akan ditanggung. Ngerti. Ya, konsekuensi yang akan dihadapi. Namun ketika memang keimanan telah masuk pada hati seorang, teror apapun tidak akan mempan. Sebab kalau kita baca dalam Al-Quran, kisah tukang sihirnya Fir'aun bagaimana ketika dia beriman kepada Musa, kemudian langsung mendapatkan teror yang luar biasa. Akan dipotong kaki dan tangan bersilang. Padahal antara keimanan mereka dengan kekafirannya cuma berapa saat. Namun ketika keimanan sudah masuk ke dalam jiwa mereka, mereka dengan tegasnya mengatakan, ikhdima antaqot, innama taqdi hadhil hayatatunya. Silahkan kau lakukan apa yang kau lakukan, ya Fir'aun. silakan kamu potong kaki dan tangan kita bersilang, kami tidak akan ya mundur. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kamu hanya bisa berbuat kayak gini ya dalam kehidupan dunia ini. Lihat ketika keimanan telah masuk dalam hati seorang, ya ibarat karang yang kokoh yang tidak akan tergoyahkan dengan apa? Ombak yang dahsyat sekalipun. Kokoh dan tidak bisa ya goyah dengan teror seperti apapun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha ba'athani ilaikum faqultum kadzabta. Wa qala Abu Bakr shadaq. Wa wasani bi nafsihi wa mali. Fal antum tariku li sahibi marratain. Sesungguhnya Allah SWT telah mengutusku kepada kalian. Nabi mengatakan ini kepada para sahabat, mengingatkan masa lalu. Masa lalunya mereka seperti apa, masa lalunya dakwahnya Nabi ya seperti apa, untuk diingatkan. Kalian dulu mengatakan kadzabta, dusta kepada Muhammad. Tapi Abu Bakar mengatakan benar ini Muhammad. Wa wasani bi nafsihi wa mali. Dan Abu Bakar ya menolongku dengan jiwanya dan hartanya. Abu Bakar enggak cukup percaya, tapi kepercayaan ini diwujudkan dengan dananya dia untuk membela dakwah Nabi, bahkan nyawanya. Ya, seperti ini. Jangan hanya usia percaya, saya ikut tapi enggak mau bantu, enggak mau ta'awun. Padahal ada waktu, ada kesempatan, ada dana. Ini gimana? Ya kan? Ada ta'awun lah, ya kan? Abu Bakar enggak cuma percaya dengan Nabi, ya percaya diwujudkan dengan apa? Perbuatan. Di mana di sana dibutuhkan tenaga, tenaga. Dibutuhkan dana, dana. Dibutuhkan ya jiwa raga, siap untuk membelanya. Fahal antum tariku li sahibi? Apa kalian mau membiarkan bagi saya, teman saya ini? Jangan sakit Abu Bakar. Jangan sakit Abu Bakar itu seperti ini. Dulu ketika ya, awal-awal dakwah, orang-orang pada ingkar, Abu Bakar percaya. Di saat ya dakwah ini ya, di awal-awal menghadapi pengusaha sengit, Abu Bakar membela dengan hartanya, dengan jiwanya. Orang seperti ini tentu ya kita ya mengetahui jasa dan kebaikannya. Ya, jangan kemudian disakiti orang yang besar ya pengorbanannya untuk Islam. Di marat ini Nabi mengatakan seperti ini dua kali. Ya, insyaallah kita lanjutkan ada pertemuan datang. Insyaallah juga ada beberapa faedah di luar dari kitab ini juga tentang kepribadian Abu Bakar yang selalu panjang ya, seperti apa ibadahnya Abu Bakar, seperti apa rasa takutnya Abu Bakar, seperti apa Abu Bakar ya terhadap ya permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Ya nanti insyaallah akan kita sebutkan. Ya, wallahu taala alam bisawab. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.